Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Ya mu'allimu Adam, allimna ma yanfa'na, wa anfa'na bima'allamtana, innaka antal alimul hakim. Ashadu an la ilaha illa Allah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita melalui program penyujuk hati dan keimanan ini, mudah-mudahan melalui siaran radio RRI Medan yang kita cintai ini, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita siarkan dengan pengajian ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan. Mudah-mudahan upaya maksimal yang kita lakukan dalam kehidupan ini memberikan nilai tambah plus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI, ayahanda, orang tua kami di mana anda berada yang mendengarkan, ayat yang kita kaji dalam surah Hud ayat ke-59 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulah wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Yang artinya, dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita melihat dari kisah azab kaum 'Ad, yaitu pengikut Nabi Hud alaihi salam, terasa kita akan tertusuk kepada benak kita. Seakan-akan kita kalau berada, bukan merinding lagi yang kita kaji dari kisah Nabi Hud alaihi salam ini. Tidak ada tulang yang kita rasakan, hidup tanpa tulang belulang. Karena apa? Inilah kisah nyata yang Allah berikan kepada kaum yang engkar kepada Allah, kemudian rasul-rasulnya. Dengan bentuk azab, Allah datangkan satu azab yang dengan udara begitu dahsyat dingin menusuk sampai kepada tulang-tulang kita. Kemudian Allah berikan satu azab yang lain dengan menggulung mereka. Karena apa? Mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi Islam itu luar biasa. Kenapa orang masih banyak berjudi, orang masih banyak minum-minuman keras, orang masih banyak juga memainkan hukum, menokoh-nokohin hukum. Tidak, Allah langsung berikan satu azab. Karena apa? Islam itu dengan rahmatnya, dengan kata salam, kedamaian, membuka pintu taubat. Inna allaha yaghfiru dzunubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka 24 jam bagi hambanya yang melakukan kesalahan di malam hari. Allah bukakan pintu taubat di siang harinya. Dan bagi orang yang melakukan di pagi hari dan di siang harinya, Allah bukakan pintu taubat bagi hambanya untuk bermunajat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Islam itu agama yang memberikan toleransi yang begitu luar biasa? Akan tetapi, hanya kesempatan ini yang dimiliki bagi orang yang mau menjalankan, khususnya bagi kaum muslim dan muslimat saja. Akan tetapi, orang yang lain, ketika mereka itu takut dengan bos, takut dengan penguasa yang semena-mena menginjak-injak martabat umat dan menginjak-injak norma-norma yang telah digariskan di dalam Islam, mereka ini selalu mengikuti dan menyahuti apa yang dikatakan penguasa mereka itu. Oleh karenanya, marilah sekarang kita tafakur sejenak, kaji kesalahan kita, sejauh mana perbuatan salah yang kita lakukan, jangan pernah mengkaji kebaikan dalam hidup. Karena apa? Orang yang selalu mengkaji kebaikan dalam hidup akan menjadikan manusia-manusia yang soleh lagi salah. Na'udzubillah min dzalik. Saya didampingin oleh abang da kami, Ahmad Perdana Indra, untuk mengomentari ayat yang kita kaji ini. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Sangat menarik sekali prolog yang disampaikan oleh Ustaz Safiar tadi, membukakan wawasan kita semua bahwa memang hidup ini harus cerdas, bahwa hidup ini harus dijalani dengan sikap bijaksana. Dan salah satu sikap kebijaksanaan itu adalah dengan betul-betul mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita, yang betul-betul baik, dan juga apa yang harus, yang terbaik yang harus kita lakukan, dan itu betul-betul yang terbaik. Jadi bukan baik dalam persepsi kita saja, tapi baik dalam kebenaran, baik dalam ajaran agama, baik di dalam hukum, dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan atas persepsi diri yang sifatnya sangat terbatas sekali, dianggapnya baik, dibuatnya, padahal orang di sampingnya sudah pada ngedumel ya, pada sudah gak tahan lagi nengok sikapnya. Allah menggambarkan tingkah laku yang tidak pada tempatnya, tingkah laku yang sudah melenceng jauh daripada ajaran kebaikan itu, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam keterangan surat Hud ayat 59 ini. Watilka, kata Allah, setelah menggambarkan tentang sikap-sikap kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, dengan berbagai reaksi, jawaban, pikiran negatif mereka, kecaman-kecaman mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam, Allah gambarkan itu dengan bahasa yang sangat indah. Watilka, ya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran kepada kita dan penjelasan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memakai isim isyarat, kata tunjuk dalam bahasa Indonesia, ini ya, itu ya, untuk menunjukkan itu, kalau ada di dalam Al-Qur'an kita menemukan isim isyarat zalika atau tilka, itu berarti adanya sesuatu yang begitu sangat dahsyat, ya, yang tidak seperti biasanya. Dan ini digambarkan oleh Allah untuk menggambarkan tingkah laku kaum Ad ini. Watilka Adun, ya, itulah orang-orang Ad. Wah, itulah bahasanya itu, ya, itulah orang-orang Ad. Sudah keterlampauan sekali tingkah laku mereka, ya, sudah keterlampauan sekali prinsip-prinsip dan keyakinan mereka. Tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang menyembah berhala, tidak mau beriman walaupun sudah melihat kenyataan mukjizat yang begitu mengalahkan mereka, dan seterusnya. Watilka adun, tingkah laku mereka itu yang sudah berada di luar batas. Ya, ini bukan hanya teguran atau gambaran dari Allah tentang bagaimana kaum Ad, tapi sebenarnya lebih mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan kita menjadi penerus-penerus atau generasi Ad yang muncul kembali di dalam kehidupan ini. Sudahlah, ya, kaum Ad itu adalah umat terdahulu, generasi masa lampau yang tidak perlu diikuti tingkah laku mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sebagai generasi-generasi baru, ya, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya menjadi orang-orang yang generasi-generasi emas, membangun peradaban kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sudah pernah dicapai oleh para pendahulu kita. Jangan kerja kita menghancurkan, ya, nenek moyang kita sudah bertumpahan darah memperjuangkan negara ini, memperjuangkan agama ini, tapi ternyata kita sebagai generasinya bukan malah melanjutkan tradisi kehidupan yang baik, tapi malah menghancurkan apa yang sudah ada, mengkhianati segala bentuk perjuangan dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tampillah menjadi generasi-generasi yang terbaik pada saat sekarang ini. Tampillah menjadi generasi muda yang mampu menampilkan diri kita sebagai generasi yang patut untuk dijadikan sebagai generasi percontohan di masa yang akan datang. Menjadi generasi-generasi yang sanggup untuk memikul segala tanggung jawab dan beban kehidupan yang nanti akan diwariskan oleh para orang-orang tua kita. Inilah yang harus kita buktikan sebagai generasi muda, ini yang harus kita buktikan, ya. Yang sudah-sudahlah. Kalau nenek moyang kita atau generasi sekarang ini yang kita anggap tidak baik, maka kita sebagai generasi ke depan itu harus tampil lebih baik lagi. Ya. karena Allah akan mengganti generasi-generasi yang tidak baik dengan memunculkan generasi-generasi baru yang akan menjadi pembela-pembela agamanya. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim. Sungguh sangat dahsyat sekali sikap keingkaran kaum 'Ad terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa asaw rusulahu, dan mereka bahkan tidak pernah mau menerima ajaran-ajaran kebaikan yang disampaikan oleh para nabi mereka. Ini jadi pengajaran kepada kita semua dan sekaligus mempertanyakan, apakah kita masih bersikap dan bertingkah laku sebagaimana yang dilakukan oleh kaum 'Ad? Kalau masih, tunggu saja tanggal mainnya. Fa iza jaa amruna, akan kami hancurkan. Kalau sudah datang masa dan janji kami, kami akan hancurkan. Ya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik dari paparan yang disampaikan Ustadz Perdana ini, yang lebih luas lagi, janganlah kita sampai menunggu kesempatan. Aji mumpung, mumpung sudah begini, baru nanti. Nanti tua, mumpung tua, baru saya bertobat. Nah, ingat, bangun tidur, buka mata kita, selalulah kita mengadahkan maghfirah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu selamat di dunia dan akhirat. Jangan kita menganggap kita sudah dengan amalan ibadah yang enggak seberapa ini, kita menganggap kita sudah yang lebih hebat. Tidak. Akan tetapi orang yang beriman kemudian actionnya itu dengan keimanan dilakukan dengan bentuk amalan yang baik, mudah-mudahan akan memberikan teluran yang baik. Jadi ibarat pepatah mengatakan, kalau berbuat kebaikan di sini, janganlah menunai kebaikan itu di tempat itu. Akan tetapi kebaikan itu pasti akan menjalar seperti buah labu, menjalar buahnya ke sana ke sana. Jadi jangan berharaplah kita dengan kebaikan yang kita lakukan di satu tempat, kita mengambil juga upahnya di satu tempat ataupun hasilnya di satu tempat. Tapi yakinlah, kebaikan itu pasti akan menjalar di mana kita berada. Selalulah kita berada di jalan Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Apa yang telah kami sampaikan ini dapat kita simpulkan, jangan menunggu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Azab Allah pasti akan datang. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita seperti yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad engkar kepada Allah, kemudian Allah gulung mereka dan Allah berikan musibah dan cobaan kepada mereka yang begitu dahsyatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.